الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya dalam bab qadaul hajah tentang permasalahan hukum menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang air besar dan buang air kecil. Telah disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala tentang tidak diperbolehkannya seseorang buang air besar atau buang air kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. Apabila kalian mendatangi kiblat, apabila kalian hendak buang hajat, maka janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar, demikian pula ketika buang air kecil. Maka hadis ini jelas menunjukkan pelarangan. Namun beliau menjelaskan bahwa larangan ini apabila tidak ada penghalang, tidak ada yang menutupi antara dia dengan kiblat. Adapun jika ada yang menutupi seperti misalnya di dalam bangunan atau ditutupi dengan sesuatu, apakah itu kendaraan atau yang lainnya, maka beliau berpendapat diperbolehkannya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang berkata, Raqitu yawman ala baiti Hafsah wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Suatu ketika aku naik ke rumah Hafsah, lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang buang hajat dalam keadaan menghadap ke negeri Syam dan membelakangi Ka'bah. Maka ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala merupakan salah satu pendapat di antara pendapat para fuqaha. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Asy-Sya'bi. Dan ini merupakan salah satu pendapat. Di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat atau buang air kecil diharamkan secara mutlak. Tidak diperbolehkan sama sekali. Apakah ada sesuatu yang menghalangi atau tidak ada? Maka dalam hal ini mereka berpegang kepada keumuman hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Pendapat yang kedua ini diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, demikian pula Mujahid dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya dari para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muhalla, dan juga dikuatkan oleh ahli tahqiq di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Dan alasan mereka menunjukkan keharaman menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil, keumuman hadis Abu Ayyub Al-Ansari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tanpa merinci bahwa kalau di dalam bangunan boleh, ya, apabila ada yang menghalangi boleh. Tidak ada rincian sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan perbuatan beliau ketika Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat dengan membelakangi kiblat? Kata mereka yang berpendapat diharamkannya secara mutlak itu adalah perbuatan Rasulullah. apabila bertentangan antara ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, quddimal qawlu alal fi'il, maka didahulukan ucapan daripada perbuatan, karena perbuatan itu ada kemungkinan itu adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kemungkinan itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan bahwa yang menjadi sandaran utama dalam hal ini adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di sana ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil hukumnya diperbolehkan secara mutlak. Diperbolehkan secara mutlak, dan ini pendapat yang dinukil dari Urwah Ibn Zubair, Rabi'ah, dan Daud Al-Zahiri. Apa alasan mereka? Alasan mereka ada hadis Ibn Umar, dan mereka mengatakan hadis yang melarang itu telah dihapus hukumnya dengan adanya hadis-hadis yang berikutnya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Yani beliau buang hajat dalam keadaan membelakangi Ka'bah dan dalam riwayat yang lain menghadap ke Ka'bah, yaitu dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan di sana ada pula pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa hukum menghadap atau membelakangi kiblat adalah makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, para ahli tahqiq, di antaranya As-Sun'ani rahimahullahu taala. Dan masing-masing ma'asyar ikhwah rahimakumullah mendatangkan hujjah yang pada hakikatnya tidak keluar dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan hadis Ibnu Umar. Tidak keluar dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan hadis Ibnu Umar. Dua hadis inilah yang menjadi sebab perselisihan di kalangan para ulama. Mereka yang mengatakan bahwa itu haram secara mutlak, pegangan mereka adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, dan tidak beramal dengan hadis Ibnu Umar. Mereka yang mengatakan bahwa boleh kalau ada penghalang seperti bangunan, tidak diperbolehkan kalau tidak ada penghalang. Mereka berpegang kepada hadis Ibnu Umar. Mereka yang mengatakan bolehnya secara mutlak, pegangan mereka adalah hadis Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa hukum larangan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah hukum yang telah terhapus. Dan pendapat yang keempat mengatakan bahwa yang utama adalah al-jam'u bainad dalilain aula min ihmali ahadihima, mengkompromikan antara dua dalil itu lebih utama daripada menelantarkan salah satu hukum dari keduanya. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah empat pendapat yang masyhur dari kalangan para fuqaha dalam menjelaskan tentang hukum seseorang yang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air besar, atau buang air kecil. Yang nampak wallahu ta'ala a'lam, dari sekian pendapat, dari empat pendapat ini, yang zahir, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan makruhnya. Pendapat yang mengatakan makruh, karena pendapat yang mengatakan makruh ini menggabungkan seluruh dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang melarang ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat, maka hadis ini pun ya untuk menjelaskan bahwa larangan yang terdapat dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari adalah larangan yang tidak sampai kepada tingkatan haram. Namun hukumnya adalah makruh. Demikian pula dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat dengan kemaluan-kemaluan kami. Yaitu pada saat kami sedang membersihkan. Tsumma ra'aituhu qabla mautihi bi'am yabulu mustaqbil al-qiblah. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal setahun sebelumnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil dalam keadaan beliau menghadap kiblat. Maka hadis-hadis ini ma'asyar akhwat rahimakumullah menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya, karena seluruhnya adalah merupakan syariat yang sama. Apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan beliau, hukum asalnya umumut tasyri', keumuman syariat itu untuk seluruh umat. Tidak boleh kemudian kita mengatakan ini khusus kecuali dengan dalil yang sahih. Dalil yang jelas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat yang mengatakan bahwa itu haram secara mutlak, mereka tidak beramal dengan hadis Ibnu Umar. Pendapat yang mengatakan bahwa itu boleh secara mutlak, mereka tidak beramal dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang melarang. Nah, oleh karena itu ada dua cara menjamak mengkompromikan dua dalil ini. Nah, cara yang pertama itu tadi yang mengatakan bahwa boleh kalau dalam bangunan. Sedangkan di luar bangunan atau jika tidak ada penghalang maka tidak diperbolehkan. Hadis Abu Ayyub yang melarang yang dimaksud kalau tidak ada penghalangnya. Dan ini yang disebutkan dari mazhab Ibnu Umar dan mayoritas dari jumhur al-fuqaha. Ini cara mengkompromikan yang pertama. Cara mengkompromikan yang kedua mengatakan bahwa hukum larangan yang terdapat dalam hadis Abu Ayyub itu tidak sampai kepada tingkatan haram, namun hukumnya makruh. Jadi ini ada dua cara yang masyhur dalam mengkompromikan dalil-dalil ini. Yang zahir wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang terakhir yang mengatakan makruhnya itu lebih nampak kebenarannya. Ya. Itu lebih nampak kebenarannya. Sebab kalau kita mengatakan di dalam bangunan itu boleh, kalau di luar bangunan tidak diperbolehkan. Sekarang hampir tidak ada orang yang buang hajat dalam keadaan tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat, iya kan? Hampir tidak ada, semuanya dalam kamar mandi ada bangunannya. Nah, sampai dalam kondisi safar pun ya seringnya seorang berada di tempat-tempat yang ada yang tertutup. Nah, sehingga kalau kita membolehkan secara mutlak dengan alasan bahwa itu ada penghalang ataukah itu di dalam bangunan, maka menyebabkan kaum muslimin tidak lagi beramal dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wallahu ta'ala a'lam, yang afdal, yang utama dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim melakukannya. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim melakukannya. Meskipun kita mengatakan hukumnya makruh, namun tidak diperbolehkan seorang membiasakan melakukan perkara-perkara yang makruh. Dan di sini pun pada akhir pembahasan ini beliau mengatakan wal afdalu tarku dzalika hatta fil bunyan, dan yang paling utama meninggalkan perbuatan itu meskipun di dalam bangunan. Meskipun di dalam bangunan, maka hendaknya seorang berusaha untuk menghadap ke tempat yang lain, tidak menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakangi kiblat, ya. Disebabkan karena ada larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua tentang hukum menghadap atau membelakang kiblat ketika buang hajah. Dan yang sahih dari pendapat-pendapat ini wallahu ta'ala a'lam adalah makruh. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhukumullah.